pisau belah saja dadaku. Sayang padamu, dalam kisah antara Adam dan Hawa, bercanda di taman bunga, kita pun selalu ingin berdua. Abang bergurau nanti didengar orang. Aku sangat sayang padamu. Mana buktinya sayang? Kupetik setangkai bunga, ku berikan pada abang. Ai, mana yang patut adik yang